Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ahibbati fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita pada bab yang terakhir dari Kitabul Ilm. Ya, qala Al-Bukhari rahimahullah, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu, ad-din adalah nasihat, lillahi wa li rasulihi ila akhirih, agama adalah nasihat. Nasihat adalah apa? Iradatul khairi lil mansuhi lahu, iradatul khair, keinginan yang baik, niat yang baik, lil mansuhi lahu, terhadap yang dinasihati. Ini pengertian an-nasihah dalam keterangan ulama. Adapun dalam bahasa Indonesia mengalami penyempitan apa pengertian nasihat, telah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Namun dalam bahasa Indonesia mengalami apa penyempitan makna. Kalau dalam bahasa Indonesia nasihat adalah suatu pesan dari seseorang kepada orang yang lain, ya, terkait dengan apa? Bimbingan-bimbingan. Nah, itu nasihat. Nasihat ayah kepada anak, nasihat guru kepada murid, nasihat teman kepada temannya yang lain. Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Padahal kalau bahasa aslinya, nasihat punya makna yang lebih daripada itu. Segala niatan baik, keyakinan yang baik terhadap sesuatu, itu namanya nasihat. Makanya ketika kita memahami penggalan hadis ini, nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Kalau kita memahami kata nasihat dengan bahasa Indonesia, menjadi sangat aneh, ya, sangat janggal. Masa nasihat kepada Allah, masa menasihati Allah. Nah, kenapa kok janggal? Karena kita memahami kata nasihat dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Mana mungkin orang menasihati Allah Azza wa Jalla? Mana mungkin nanti nasihat li rasulihi, bahkan li kitabihi dalam hadis, ya kan, menasihati kitab Allah. Bagaimana nasihat kepada kitab Allah? Nah, sekali lagi ini karena dipahami makna nasihat dengan makna yang telah berubah, yang mengalami penyempitan makna dalam bahasa kita. Tapi kalau dipahami sesuai dengan bahasa aslinya, maksud aslinya, maka tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang janggal. Nasihat lillah dengan makna tadi, niat yang baik, keinginan yang baik, ya, keyakinan yang baik terhadap Allah. Enggak ada yang janggal, ya kan? Ya, makanya ulama mengatakan nasihatillah dalam syarahnya, misalnya ya, meyakini tentang keesaan Allah Azza wa Jal, meyakini tentang rububiyah Allah Azza wa Jal, meyakini tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Ini semua adalah nasihat bagi Allah Azza wa Jal. Ya, artinya niat yang baik, keinginan yang baik terhadap Allah Azza wa Jal, keyakinan yang benar, yang baik terhadap Allah Azza wa Jal. Tidak ada iskal, ya. Tidak ada hal yang mengganjal. Begitu. Begitu pula lillah wali rasuli, terhadap rasulnya. Ya, jangan dipahami seperti makna bahasa Indonesia. Menasihati rasul, bagaimana kok menasihati rasul? Enggak mungkin, ya. Justru rasul yang menasihati kita. Itu kalau bahasa Indonesia begitu. Tapi seperti bahasa syar'inya, nasihat keinginan baik, niatan baik, atau keyakinan yang baik terhadap rasul, yakni meyakini tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah yang wajib kita taati, meyakini hak-hak beliau atas kita yang wajib kita tunaikan, ya, membenarkan berita-berita dari beliau. Ini semua adalah masuk dalam nasihat kepada rasul, yakni niat yang baik atau keyakinan yang benar terhadap rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula dalam lafaz hadis yang lain, di kitabihi, nasihat terhadap kitabnya, sama dengan itu tadi, ya, keyakinan yang baik, yang benar, niatan yang baik, kemauan yang baik terhadap kitab Allah, yakni meyakini kebenaran kitab Allah, membenarkan semua berita yang ada di dalamnya, mengamalkan isi kitabullah. Itu makna nasihat li kitabi. Wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para imam kaum muslimin, para pimpinannya, ya, dengan meyakini wajibnya taat kepada pemimpin muslim dan sabar terhadap kekurangan-kekurangannya, ya, meyakini kebenaran atau sahnya kepemimpinannya. Ini semua adalah nasihat kepada a'immah muslimin, dan mungkin menasihati dalam arti juga memberikan masukan-masukan yang baik terhadap mereka dengan cara yang baik. Wa ammatihim, dan untuk ammah, yakni mayoritas kaum muslimin, ya, mayoritas kaum muslimin, umumnya kaum muslimin, rakyat, sesama rakyat kaum muslimin. Nah, ini seperti yang antum tahu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagai salah satu hadis. Hadis yang keberapa? 7, ya, kalau enggak salah. Namun Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan hadis tersebut. Itu ada dalam Sahih Muslim, mungkin karena tidak sesuai dengan syarat Sahih Al-Bukhari. Hadisnya sahih tentunya, tapi mungkin tidak sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Makanya beliau mengambil hadis yang lain yang semakna dengan itu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, idza nasahu lillah wa li rasulihi. Sama, ini ayat Al-Qur'an. Nasahu lillah, nasahu li rasulihi. Nasahu lillah wa rasulihi. Sama dengan hadis nasihat lillah wa li rasulihi. Ya, ayat ini sama dengan hadis yang tadi disebutkan, nasahu nasihat lillah wa li rasulihi. Yani secara global maknanya semacam itu. Nah, jadi Al-Bukhari rahimahullah mengambil kutipan ayat dan hadis ini sebagai sebagai judul. Baik, selanjutnya Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini menyebutkan dua hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad. Man huwa al-musaddad? Marrabina kathiran. Sering kita lewati ya, Musaddad. Ya. Man ya'rif man huwa al-musaddad? Marwan, man huwa? Nah, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrak Al-Asadi Al-Basri Thiqatun Imam, ya. Thiqatun Hafid. Thiqatun Hafid, ya. Belum lama kita lewati ya, di nomor berapa itu? 50. Thiqatun Hafid. أخرج له من البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه ثقة حافظ قال حدثنا يحيى يحيى مهمل. Nam, tidak disebutkan nasabnya. Man huwa Yahya? Yahya huwa. Di sini adalah Yahya bin Sa'id Abu Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Imam min a'immatil jarh wa ta'dil, beliau termasuk imam al-jarh wa ta'dil. Banyak ucapan beliau dalam al-jarh wa ta'dil. Ibn Hajar mengatakan fiqatun mutqinun hafizun imamun qudwa. Ya, lima lakop diberi oleh Ibn Hajar rahimahullah karena memang ini ulama besar. Imam min a'immatil jarhi wa ta'adil, thiqatun mutqin, ya, thiqah, terpercaya, mutqin, sangat teliti, hafiz, penghafal, imam, panutan, kedua, sama maknanya, imamun kedua, pimpinan dan teladan. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Ismail, ini sama, tidak disebut nasabnya. Ismail, man huwa Ismail? Di sini adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali. Ismail ibni Abi Khalid Al-Bajali. Ismail ibni Abi Khalid Al-Bajali Thiqatun Thabtun. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Akhrajalahu Jama'ah. قال حدثني قيس ابن أبي حازم قال حدثني قيس ابن أبي حازم sama beliau juga Al-Bajali ya Al-Bajali thiqatun mukhadram thiqatun mukhadram apa mukhadram mukhadram yani mendapati zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thiqatun mukhadram. Akhraja lahu al-Jama'ah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib bahwa Ismail aktsara ar-riwayata an Qais ibn Abi Hazim. Ismail aktsara ar-riwayata an Qais ibn Abi Hazim. Ya. Nah, ini faedahnya kalau seperti ini. Kalau ada Ismail muhmal enggak disebut nasabnya, kemudian atasnya Qais bin Abi Hazim, maka kemungkinan besar adalah siapa? Ismail bin Abi Khalid. Karena Ismail banyak, nama Ismail banyak, ya kan? Ismail siapa ini? Nah, ini di antara yang membantu untuk menentukan Ismail siapa dia. Ketika atasnya adalah syekhnya Qais bin Abi Hazim, maka kemungkinan besar ini adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali. Karena Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan bahwa qad akthara ar-riwayata an Qais, sering meriwayatkan dari Qais. Dan keduanya adalah nisbahnya Al-Bajali. Keduanya adalah apa? Al-Bajali, satu kabilah. Ya. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Di sini berurutan musalsal. Ismail Al-Bajali, Qais Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabiyun radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Jarir, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji kepada beliau, sumpah setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan muslimin, ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan untuk menunaikan zakat, wa nushhi li kulli muslim, dan untuk an-nushh li kulli muslim, memberi nasihat kepada tiap-tiap muslim. Naam. Nah, ini menjadi salah satu poin baiat, menunjukkan pentingnya an-nushh li kulli muslim, ya. Jarir bin Abdullah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiatnya untuk apa? An-nushu li kulli muslim, memberi nasihat kepada tiap-tiap muslim, dengan makna yang tadi disebutkan, iradatul khairi lil mansuhi lahu, Jadi dengan ini maka seorang muslim ya mesti terhadap muslim yang lain punya apa? Niatan yang baik. Sehingga kalau ini dipraktekkan, an-nushu li kulli muslim, ini dipraktekkan maka kalbu seorang muslim terhadap yang lain akan bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada apa namanya makar, niatan-niatan buruk, jahat, tidak ada. Karena nusuh tadi, ya, niat yang baik, iradatul khair terhadap tiap muslim, perorangan satu persatu dari tiap muslim, tidak ada keinginan buruk, adanya keinginan baik, menyelamatkan, membantu, mendoakan, ya, keinginan baik untuk tiap muslim, segala kebaikan. Jadi ini sekali lagi kalau dipraktekkan, dan mestinya begitu, ini menjadi baiat sahabat kepada Rasulullah, ya, agar tiap muslim memiliki an-nushh, niatan yang baik terhadap muslim yang lain. Ya, sekali lagi tidak ada apa dagal, hikat, hasad, ya, niatan-niatan yang buruk terhadap muslim yang lain. Ya. Baik. Hadis berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Nu'man. Abu An-Nu'man. Ini lakab, ya. Masmu Abu Nu'man, masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Muhammad ibn al-Fadl. Muhammad ibn al-Fadl. Walakabuhu Arim, ya, jadi lengkap, ada namanya, ada kunyahnya, ada lakabnya ini. Syekhnya Al-Bukhari rahimahullah, Abu Nu'man, kunyahnya, namanya Muhammad ibn al-Fadl, lakabnya, julukannya Arim. Arim, Ain Mamdudah, Ra Mim, Arim. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun, terpercaya dan kokoh. Fi taghayyara fi akhiri umurihi. Taghayyara fi akhiri umuri, berubah di akhir umurnya. Berubah, tawayyar di akhiri umurihi, berubah di akhir umurnya. Disebut apa yang seperti ini? Ya, Abdul Malik. Rawi apa yang seperti ini? Disebut apa? Tawayyar fi akhir umurih. Hah? Muttarif. Ya, kurang lebih ala waznihi. Ah. Apa Yasir? Ikhtilat. Ya, ikhtilat. Berarti rawinya disebut apa? Isim fa'ilnya mukhtalit. Ya. Mukhtalitun, rawi yang mukhtalit. Ikhtalata fi akhir umri, taghayyar. Nah, kenapa kok di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dari rawi yang seperti itu, ya, karena ini adalah guru beliau, beliau tentu memilih hadisnya, memilih hadisnya yang sahih, hadisnya yang belum kena dampak perubahan hafalannya. Makanya kata ulama, ya, kalau ada rawi-rawi yang mukhtalit, rawi-rawi yang di akhir umurnya berubah hafalannya, yang ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim, ya kita berhusnudzan kepada Bukhari dan Muslim. Mereka pasti meriwayatkan melalui jalur para rawi itu setelah apa? Setelah dipilih hadis-hadisnya, sehingga tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Apalagi ini guru Bukhari sendiri, ya tahu mana yang diriwayatkan dalam apa keadaan masih kokoh hafalannya, masih thiqatun sabtun, mana hadis yang diriwayatkan mungkin setelah itu. Ya, jadi tidak ada masalah, ya. Walaupun disebutkan dalam biografinya taghayyara fi akhiri umrihi. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah, ma ismuhu? Ismuhu Wadhah. Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri. Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri. Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri. Abu Awanah thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له الجماعة. ثقة ثبت. عن زياد بن علاقة. ثقة. زياد بن علاقة. ثقة أخرج له الجماعة. زياد بن علاقة. ثقة أخرج له الجماعة. قال سمعت جرير بن عبد جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله yang tadi kita sebutkan البجلي. يقول. Beliau mengatakan. يوم مات المغيرة بن شعبة. Di hari meninggalnya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah sahabiyun ma'ruf, masyhur, sahabat Nabi yang ma'ruf masyhur, Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Yauma mata Al-Mughirah ibn Syu'bah qama fa hamidallah. Ketika wafatnya Al-Mughirah ibn Syu'bah, qama beliau berdiri. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah. Wa asna alaih. Menyanjungnya. Yani pembukaan khutbah. Beliau memberikan nasihat di hadapan orang-orang ketika itu. Wa qala alaikum. Bittiqaillahi wahdah la syarikalah. Alaikum, wajib atas kalian. Bittiqaillahi wahdah. Untuk bertakwa kepada Allah. Wahdah satu-satunya. La syarikalahu. Tiada sekutu baginya. Wal waqari. Wasakinati. Wal waqar wasakinah. Yani dengan tenang, ya, waqar yani sakinah, kurang lebih berdekatan maknanya. Al waqar wasakinah, ketenangan, ya, tidak gaduh, tidak ribut. Hatta ya'tiyakum amirun. Sampai datang kepada kalian amir. Fa innama ya'tikumul an. Hanyalah akan datang kepada kalian sekarang amir tersebut. Nah. Taib ini kaitannya bahwa ketika itu Al-Mughirah bin Syu'bah wafat dan beliau adalah Amirul Madinah. Al-Mughirah bin Syu'bah sebelum itu sebagai Amir Al-Madinah, sebelum wafatnya sebagai Amir, sebagai gubernur kota Madinah. Biar bisa dipahami dengan jelas hadis ini, maka tulis ya bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah semasa hidupnya tadi sebelum wafat sebagai apa? Sebagai Amir Al-Madinah, gubernur Madinah. Maka ketika wafat, Jarir bin Abdullah Al-Bajali menasihatkan kepada orang-orang. Pertama, nasihat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian untuk tenang, tidak gaduh, tidak ribut, sampai datang kepada kalian Amir, yakni pengganti Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Jadi karena wafatnya seorang gubernur, sehingga di suatu tempat tidak ada pemimpin, sangat mungkin memicu apa? Keributan. Sangat mungkin memicu kegaduhan, pertikaian. Ya, maka beliau menasihatkan, alaikum al-waqar was-sakinah. Kalian wajib tenang. Kalian wajib apa? Tidak ribut. Ya, sampai datang Amir pengganti Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, alhamdulillah disebutkan dalam syarah bahwa dengan segera datang penggantinya. Ketika itu Al-Khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, segera mengirim pengganti Al-Mughirah bin Syu'bah. Makanya Jarir bin Abdullah mengatakan, fa innama ya'tikumul an, sekarang pengganti akan datang. Sekarang datang artinya ya dalam waktu yang dekat ini akan datang penggantinya. Tidak perlu ribut, tidak perlu gaduh. Baik, dan zaman dulu tentunya tidak seperti zaman sekarang transportasi ya. Sehingga nasihat seperti ini sangat penting. Karena mungkin utusan yang diutus sampai datangnya tetap memakan waktu. Muawiyah radhiyallahu an, di mana tempatnya? Di Syam. Di Syam. Sampai ke Madinah perlu waktu. Kalau diutus pemimpin dari sana cukup memakan waktu. Ala kulli hal, jadi Ibn Abdullah radhiyallahu anhu menasihatkan untuk tenang tentram ya, dengan kematian Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai Amir Madinah, dan tunggu sampai datangnya pengganti, dan segera akan datang penggantinya. Tsumma qala, kemudian Jarir bin Abdullah mengatakan, ista'fu li amirikum. Ista'fu yani minta ampunan, mintakan maaf, mintakan ampunan, seperti istaghfiru ya, tambahan alif, sin dan ta. Faedahnya untuk apa? Untuk tolak. Alif, sin dan ta, istaf'ala, istaghfara, istafa, artinya apa? Mohon, meminta ya. Istaghfara meminta maghfirah, ista'fa meminta maaf. Ya, ista'fu li amirikum, mohonlah ampunan kepada untuk pemimpin kalian, yakni mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti istaghfirullah li amirikum, mintakan ampunan, mintakan maaf kepada Allah untuk amir kalian, yaitu siapa? Yang telah wafat, Al-Mughirah bin Syu'bah. Doakan, doakan pimpinan kalian Al-Mughirah bin Syu'bah yang telah wafat, mintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa innahu kana yuhibbul afwa, karena beliau Al-Mughirah bin Syu'bah rahimah radhiyallahu an, beliau orang yang suka memaafkan ya, beliau orang yang suka memberi maaf. Maka mohonlah kepada Allah agar memaafkan Al-Mughirah bin Syu'bah. ya, al-jaza min jinsil amal. Beliau suka memaafkan, maka dimintakan supaya diberi maaf oleh Allah Azza wa Jal. Thumma qala amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan, masih Jarir bin Abdullah mengatakan, amma ba'd, fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan kepada beliau, ubayyuka 'alal Islam. Aku berbaiat kepadamu untuk berislam, ya, berjanji setia untuk Islam, yakni untuk masuk Islam. Ya, bayat kepada Nabi masuk Islam. Berjanji masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa syarata 'alayya. Lalu Nabi mensyaratkan kepadaku. Nabi minta tambahan. Bukan hanya masuk Islam, siap, ya, menjadi seorang Muslim. Nabi tekankan lagi. Fasyaratu alayya wan nushh likulli muslim. Dan nasihat untuk tiap Muslim. Jadi janji kepada Nabi untuk berislam dan nasihat untuk tiap Muslim. Nah, di sini dalam riwayat ini itu ternyata permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya an-nushu likulli muslim. Ya, an-nushu likulli muslim. Maka seorang muslim wajib punya kalbu yang apa? Yang bersih, yang tulus, ikhlas, bersih terhadap muslim yang lain, tidak ada niatan-niatan buruk, tidak ada iri, dengki, ya, dendam, ya, dan niat-niat buruk yang lain. Mesti punya niat yang baik terhadap tiap muslim yang lain. Ini sekali lagi baiat yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut, dan tentunya ini bukan khusus kepada beliau, untuk yang lain juga. Ya. Fabayatuhu ala hadza. Maka aku membayat beliau untuk ini. Ya, membayat beliau untuk ini, untuk an-nushu likulli muslim. Wa rabbi hadzal masjid. Dan demi Rabb masjid ini. Ya, ini di Madinah. Jadi maksudnya Masjid Nabawi tampaknya begitu, ya. Rabbi hadzal masjid. Demi Rabb masjid ini, inni lanasihun lakum. Sungguh aku benar-benar berniat baik untuk kalian. Nah, beliau praktekkan, ya. Dulu di zaman Nabi berbaiat seperti itu, jadi sekarang pun saya berniat baik untuk kalian semua. Ya. Termasuk tadi nasihat yang saya sampaikan, seolah-olah beliau mengatakan begitu. Kalian tenang, bertakwa kepada Allah. Ini adalah salah satu bentuk apa? Bentuk nasihat untuk kalian. Yang dulu beliau pernah berjanji kepada Rasulullah untuk apa? An-nushu likulli muslim. Maka beliau terpanggil untuk memberi nasihat. Beliau terpanggil untuk apa? Memberikan bimbingan kepada tiap-tiap muslim. Ya. Innila nasihun lakum. Sungguh aku adalah orang yang berniat baik untuk kalian. Thumma istaghfara. Wanazal, kemudian beliau beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wanazala, dan turun. Jadi tampaknya beliau ketika itu naik mimbar di Masjid Nabawi, ya, naik mimbar dan memberikan nasihat, kemudian beliau turun. Nah, dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari kitab Al-Iman. Intahayna min kitab al-iman, dan insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita masuk pada kitabul ilm. Nah, alhamdulillah ala taufiqihi. Allahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.